بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي الله رحمني ورحمكم الله. Senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di setiap kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian, kita selalu mempergunakan kesempatan tersebut untuk perkara-perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mempergunakannya untuk perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada gunanya bagi kehidupan kita di dunia ini dan kelak di akhirat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan seorang muslim senantiasa dia harus memperhitungkan keberadaannya dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memperhitungkan amalan-amalan yang akan dia lakukan, apakah mendapatkan manfaat dari amalan yang akan dia lakukan ataukah tidak. Di sini dia harus menghitung-hitung, jangan sampai perkara yang dia lakukan itu perkara yang tiada gunanya, perkara yang kurang bermanfaat, atau bahkan itu adalah perkara yang sia-sia, menyia-nyiakan waktu yang sangat baik, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan kita di dunia ini. Maka di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dunianya ataupun kehidupan akhirat, lebih-lebih kehidupan akhiratnya yang akan dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikannya keislaman seseorang itu ia meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna dari waktu-waktu yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita al-hadis al-arba'in an-nawawiyah atau syarh al-arba'in an-nawawiyah yang ditaklik oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Zaimin rahimahullah. Kita masuk pada al-hadis al-thamin wal-ishrun, hadis yang ke-28. Sebagaimana telah kita jelaskan, hadis yang ke-28 yang kita telah baca dari sahabat Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, wa'adzuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan mau'idahnya, memberikan nasihatnya, wajilat minhal qulub, yang karenanya hati kami rasa takut, wadarifat minhal uyun, dan air mata kami bercucuran. Fakulna, maka kami katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mu'idatan muaddi, seakan-akan mu'idah tersebut adalah mu'idah dari orang yang hendak berpisah. Fa'usina, maka para sahabat berkata, nasihatkanlah atau wasiatkanlah kepada kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun, walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak. Wa fi riwayah abdun habasi, dalam riwayat yang lain dikatakan budak dari Habasah. Fa innahu may ya'is minkum, maka sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa 'alaikum bi sunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasidin, dan sunnahnya para khulafah yang terbimbing, yang mendapatkan hidayah. Amdu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, kinayah tentang siddat tamassuk fiha, kinayah kiasan tentang kuatnya untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasidin. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Wa inna kulla bid'atin dalalah, maka sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, berkata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalimat atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'aduna, sebagaimana yang kita jelaskan, al-wa'du adalah at-tadkir, al-makrunun bit-targhib aw at-tarhib, yakni memberikan peringatan, nasihat yang terkait dengan targhib atau tarhib, dorongan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakni tarhib memberikan rasa takut kepada para sahabat agar supaya dia jangan sampai melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi rasa takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu ashabu bil mu'idah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kepada para sahabatnya nasihat. wala yaksuru alaihim makhafata samah. Dan nasihat yang beliau berikan itu tidak terlalu panjang lebar. Ketika memberikan nasihat kepada para sahabat, khawatir mereka merasa bosan dengan nasihat-nasihat yang terlalu banyak disampaikan. Nah, ini cara Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Sedikit nasihat, namun mengandung berbagai ungkapan-ungkapan yang sangat banyak. Sedikit nasihat terkandung padanya makna yang sangat luas. Ketika para sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta nasihat, nasihatnya selalu ringkas, tidak terlalu berlebihan di dalam memberikan nasihat. Sebagaimana nasihat yang ada di dalam hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada mereka para sahabat agar bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada pemimpin. Ini nasihat atau wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang sahabat yang lainnya meminta wasiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kondisi orang ini, maka beliau nasihatkan, la taghdab, jangan kamu marah. Nasihatnya ringkas, jangan kamu marah. Dalam kalimat jangan kamu marah terkandung bagi berbagai macam perkara-perkara yang kemudian menjadikan orang itu ternasihati dengan kalimat tersebut. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga ketika hendak memberikan nasihat kepada para sahabatnya, dijaga agar nasihat tersebut tidak membosankan. Begitu pula disebutkan dalam sebuah riwayat, yakni Abdullah Ibn Mas'ud, kalau tidak salah, disebutkan dalam sebuah riwayat yang disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Di situ disebutkan Abdullah bin Mas'ud diminta oleh para sahabat agar memberikan nasihat setiap hari, membuka halaqah setiap hari kepada para yang lainnya dari kalangan sahabat ataupun tabi'in yang ada ketika itu. Maka Abdullah bin Mas'ud pun tidak mau mengajukan udzur, khawatir kalau terlalu sering memberikan nasihat itu akan menjadikan orang itu bosan, menjadikan orang itu jemu, menjadikan orang itu justru tidak bisa mengambil faedah daripada nasihat yang disampaikan karena terlalu banyak. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan satu hari setiap pekannya, satu hari kepada mereka yang meminta diberikan nasihat tersebut, dengan alasan sebagaimana yang dikatakan biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga para sahabat, tidak pernah terlalu memberikan nasihat yang terlalu panjang lebar sehingga tidak bisa para sahabat mengambil faedah daripada nasihat tersebut. Dijaga agar para sahabat tetap semangat mendengarkan nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak bosan mendengar nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajillat minhal qulub ay khafat, yakni hati itu merasa takut. Karena apa yang akan dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya merasa takut, khawatir. Wadarifat minhal uyud, wadarifat minhal uyun, aibakat hatta darifat dumu'uha. Yani para sahabat hingga menangis, bercucurlah air matanya. Fakulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, ka'annaha ma'idatun mu'addi fa'usina. Ya Rasulullah, seakan-akan nasihat tersebut adalah nasihat orang yang hendak berpisah, maka nasihatkanlah atau wasiatkanlah kepada kami. Di sini ikhwan fiddin wa akhwatullah rahimani wa rahimakumullah, kenapa para sahabat begitu bersemangat meminta wasiat, nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih-lebih nasihat yang akan disampaikan itu mengandung perkara-perkara yang sangat bermanfaat bagi dirinya, bagi para sahabat. Lebih-lebih dikatakan di sini, ka'annaha mu'idatun muaddi, seakan-akan itu adalah mu'idah dari orang yang hendak berpisah dengan para sahabatnya. Dikarenakan mu'idatul muaddi takunu mu'idatan balighatan qawiyatan. Nasihat orang yang hendak berpisah itu biasanya adalah nasihat yang sangat mendalam. Nasihat yang sangat mendalam dan kuat untuk diingat oleh seseorang. Nah, ketika seseorang hendak berpisah dengan saudaranya yang lain, dia menasihatkan dengan nasihat-nasihat yang nasihat itu mengandung makna yang sangat dalam sehingga berpengaruh dalam hatinya. Dan terkadang pula bercucuran air mata seseorang ketika mendapatkan nasihat yang sangat mendalam tersebut. Fa'ausina, maka wasiatkanlah kepada kami. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam rangka menasihati para sahabat, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa hadha min fiqhi sahabah radhiyallahu anhu. Ini termasuk dari kefakihan para sahabat radhiyallahu anhu. Annahum istaghalau hadhil fursah liwasihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam bima fihi alkhair. Mereka senantiasa menggunakan kesempatan yang emas. Kesempatan yang ada mereka gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat mereka. Ketika ada kesempatan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka, maka para sahabat tidak menyanyikan kesempatan tersebut, berusaha agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihatnya kepada mereka. Dinanti-nanti nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada nasihat tersebut padanya ada kebaikan. Kebaikan bagi agama dia. Kebaikan bagi dia. Ketika dia menerima nasihat-nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usikum bitaqwallah azza wa jalla, wa taqwallah ittikhadu wiqayati min iqabihi bifi'li awamirihi wastina binawahi. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Yang namanya takwa kepada Allah adalah ittikhadu wiqayati min iqabihi, yakni mengambil tameng atau penjaga dari adabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha haqqullahi azza wa jalla. Dan ini merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seringkali kita dinasihatkan untuk bertakwa kepada Allah. Di setiap saat, di setiap mungkin ada ta'lim, kajian-kajian dan lain sebagainya. Senantiasa para ustaz, atau terkadang pada khutbah-khutbah Jumatnya dari orang-orang yang berkhutbah itu senantiasa menasihatkan untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi terkadang takwa yang dimaukan dari apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak terrealisasikan oleh orang-orang yang mendapatkan nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sedikitnya ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan banyak kaum muslimin yang tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mereka cari, tidak mereka menggali atau mempelajarinya, sehingga bisa mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika makna takwa itu adalah seseorang mengambil tameng atau penjaga dari adabnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Lalu mana perintah Allah dan lalu mana larangan-larangan Allah? Mesti kita mengetahuinya. Apa saja perintah-perintah Allah dan apa saja larangan-larangan Allah, sehingga seseorang benar-benar dia bisa mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak mengerti apa itu perintah Allah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang akan bisa mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana banyak kaum muslimin yang terjatuh dalam perkara-perkara maksiat, terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah dan lain sebagainya, yang menganggap itu adalah perintah-perintah Allah, padahal itu adalah menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap harinya mereka mendengar untuk bertakwa kepada Allah, mendengar nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi mereka melakukan amalan-amalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam bertakwa kepada Allah betul-betul butuh dengan ilmu. Ilmu mengetahui syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan ilmu tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar orang itu akan bisa tingkat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha haqqullah azza wa jalla. Kemudian was-sam'i wa tha'ah, yakni liwulatil umur. Kemudian wasiat yang selanjutnya adalah agar mendengar dan taat kepada perkara-perkara kaum muslimin, dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Isma'u ma yakuluna wa ma bihi ya'murun wajtanibu ma anhu yanhaun. Dengarkanlah apa yang mereka katakan dan apa saja yang mereka perintahkan. Kita dengar dan kita melakukan apa yang mereka perintahkan. Wajtanibu ma anhu yanhaun. Dan jauhilah apa yang mereka larang. Kita berusaha mewujudkan ketaatan kita kepada pemerintah kaum muslimin. Nah, dan ini merupakan prinsip yang pokok bagi ahli sunnah wal jamaah. As-sam'i wa ta'ah ala ulatil umur. Mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpinnya. Ini merupakan prinsip yang sangat pokok. Maka ketika seseorang menyandarkan diri kepada manhaj ahlu sunnah wal jamaah, kemudian tidak ada padanya prinsip yang seperti ini, maka bisa diketahui bahwasanya orang tersebut menyimpang daripada prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak, yakni wa in kana al-amir addan, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak. Wa fi riwayatin ukhra addan habasiyan, dalam riwayat yang lain budak habasah. Fasma'u lahu wa ati'u, maka dengarkanlah dan taatilah dia. Karena ini merupakan konsekuensi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, yakni pemimpin-pemimpin di antara kalian. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu may ya'is minkum." Maka sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, yakni man tatulu hayatuhu fa sayara ikhtilafan katsira. Orang yang yakni umurnya panjang, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa waqa'a dzalika kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi perkara tersebut, apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad hasala al-ihtilaful katsir fi zamani baqiyati sahabah radhiyallahu anhu. Telah terjadi berbagai perselisihan yang sangat banyak pada zaman para sahabat radhiyallahu anhu. Sekian banyak perselisihan terjadi di kalangan para sahabat, pada masa sisa-sisa para sahabat ada fitnah ini dan fitnah itu. Banyak sekali. Sebagaimana yang disebutkan di dalam tarikh-tarikh sejarah Islam yang terjadi pada masa sahabat, perselisihan yang sangat banyak. Amma Rasulullah SAW bi an naltazima bi sunnatihi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar supaya kita berpegang teguh dengan sunnahnya. Yakni ketika seseorang mendapati adanya perselisihan yang sangat banyak, yang terkadang seseorang bingung, terkadang seseorang tidak tahu apa yang harus dia tempuh, bagaimana seharusnya yang dia lakukan ketika mendapati masa yang demikian, dan masa tersebut terus terjadi hingga yaumul qiyamah. Yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis-hadis yang sahih, akan terpecah pula umat ini menjadi 73 golongan. Perselisihan yang sangat banyak. 73 golongan pun berpecah-pecah menjadi sekian banyak golongan. Sehingga kaum muslimin terkadang bingung. Bahkan tidak banyak dari kita pun juga mengalami kebingungan ketika mendapati fitnah ini, fitnah itu. Sekian banyak fitnah kita alami. Sekian banyak masalah kita dapatkan. Sekian banyak ikhtilaf perselisihan kita dapatkan. Sehingga di situ pun tidak luput dari banyaknya korban yang berjatuhan akibat fitnah dan ikhtilaf yang terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita agar supaya kita iltizam menetapi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar supaya kita selamat dari berbagai macam ikhtilaf ataupun perselisihan yang sangat banyak tersebut, yang terkadang membingungkan sebagian orang. Maka hendaknya dengan ini kita harus menggali sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah bitoriqatihi wa toriqatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan pula yang ditempuh oleh para khulafaur rasyidin al-mahdi. Kita berada di atas jalan mereka ketika mendapati perkara-perkara yang sangat banyak dari perselisihan-perselisihan yang ada di dalam umat ini. Tidak jauh dari kehidupan kita, ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, sekian banyak ikhtilaf, sekian banyak perselisihan sehingga kita dapatkan dari orang-orang yang tadinya istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin hari semakin menjauh dari sunnah tersebut, keluar dari jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, keluar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, menyimpang dari jalan yang benar dikarenakan tidak berpegang teguh dengan apa yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berpegang teguh dengan jalan yang ditempuh oleh para khulafaur rasyidin al-mahdiin. Maka ini adalah satu pegangan bagi kita agar supaya kita selamat dari jalan-jalan atau perselisihan-perselisihan yang sangat banyak tersebut. Wahum al-khulafa'ul ladina khalafun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi. Mereka para khulafa'ur rasidin, mereka adalah para pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Baik dalam masalah ilmu, ibadah, wa dakwah. Baik dalam permasalahan ilmu, ada pada mereka. Mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam masalah ibadah, tidak diragukan lagi bagaimana ibadah mereka para khulafaur rasidin. Begitu pula dalam masalah dakwah, andil mereka di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ra'sihim al-khulafaul arba'ah Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Dan yang menjadi pimpinan mereka adalah khulafaul arba'ah, para khalifah yang empat, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Kepada merekalah kita merujuk di dalam beragama. Kepada merekalah kita berpegang teguh. Kita pegang sunnah-sunnah mereka di dalam menyikapi setiap permasalahan-permasalahan yang ada atau ikhtilaf-ikhtilaf yang sangat banyak. Sehingga pada mereka ada jaminan keselamatan. Pada mereka ada yakni keselamatan bagi kita sekalian untuk menempuh jalan mereka. Al-Mahdiyin, ini adalah sifat yang ada pada khulafaur rasidin. Karena kullu rasid fa huwa muhda. Karena setiap orang yang pembimbing dia adalah yang mendapatkan hidayah. Wa ma'nal mahdiyyin alladziina hudu ay hadahumullahu azza wa jalla li tariqil haqq. Yani al-mahdiyyin adalah orang-orang yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan yang benar. Yang khulafaur rasidin, khulafa yang terbimbing dan yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan yang benar. Addu 'alaiha bin nawajid. Maka gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, waya aksal adros, gigi yang ada di yang paling jauh dari atau di samping kita kanan atau kiri. Wa huwa kinayah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh di situ adalah kinayah an siddati tamassuki biha. Kiasan, ungkapan tentang kuatnya berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah para khulafaur rasyidin. Kokohnya ketika berpegang dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Harus benar-benar kita pegang dengan kuat. Ketika kita menginginkan keselamatan dari berbagai macam ikhtilaf dan fitnah-fitnah yang ada. Kemudian di dalam hadis tersebut, ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, thumma hadara Nabi sallallahu alaihi wasallam min muhdatsatil umur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari perkara-perkara yang baru yang diadakan di dalam urusan agama. Faqala iyyakum, hati-hatilah kalian min muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang baru yang diadakan. Wa hiya ma ahdatsa fid din, yakni perkara-perkara yang diadakan di dalam perkara agama. Bila dalilin syar'i, yang dilakukan tanpa ada dalil syar'i yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Jadi bukan pada perkara dunia, yakni pada perkara agama. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diadakan oleh manusia dalam perkara agama. Wa dzalika annahu lamma amara bil luzumi sunnah hadra min al bid'ah. Yang demikian itu sesungguhnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar supaya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ir rasidin, beliau juga memerintahkan kepada kita agar supaya berhati-hati dari perkara bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Di dalam hadis yang kita sebutkan ini, ada sebagian orang yang menafsirkan bahasanya bid'ah itu pada seluruh perkara, baik perkara dunia ataupun perkara agama. Itu adalah sesuatu kekeliruan yang tidak pernah didapatkan dalam penjelasan para sahabat ataupun para ulama yang menjelaskan bahasanya, hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Semua perkara yang diada-adakan, mereka berdalil, sehingga berdalil bahasanya kalau semua perkara dikatakan bid'ah, berarti urusan-urusan yang ada itu semuanya bid'ah. Urusan-urusan dunia dan juga urusan-urusan agama, mereka mengatakan itu semuanya bid'ah dan itu adalah sesat. Yang dimaukan daripada hadis ini adalah perkara-perkara agama, bukan perkara-perkara dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan, perkara-perkara yang diadakan di dalam agama yang dilakukan tanpa ada dalil dari Alkitab ataupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka berkata, kalau begitu, kalau semuanya bid'ah, mobil itu juga bid'ah, pesawat itu juga bid'ah, yang lain-lainnya dari urusan dunia yang belum ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu semuanya bid'ah. Dengan akal dan pikiran mereka, yang mereka menginginkan adalah adanya bid'ah hasanah. Nah, sehingga mereka memilah adanya bid'ah hasanah dengan cara yang demikian. Mereka memahami kalau itu dikatakan semua bid'ah, berarti perkara-perkara dunia ini semuanya adalah bid'ah. Tidak demikian. Bukan perkara dunia yang dimaksudkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi di sini adalah perkara agama. Sehingga semua perkara agama yang diajarkan tanpa ada dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti adalah perkara yang diada-adakan dan itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Sehingga tidak ada mustahsinu fil bid'ah, tidak ada yang dikatakan bid'ah itu adalah hasanah, menganggap sesuatu yang baik itu adalah bid'ah. Sesuatu yang baik itu bukan bid'ah, dan bid'ah itu adalah bukan sesuatu yang baik. Bid'ah adalah kesesatan. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maka di dalam hadis ini, ikhwan fiddin wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah, fi hadal hadis fawaitu minha, di dalam hadis ini adalah ada faedah-faedah yang bisa kita ambil, yakni hirsun nabi sallallahu alaihi wasallam ala mu'idati ashabihi haitsu yati fil mawa'idil mu'assirati allati tujilu minhal qulub wa tadrifu minhal uyun. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah tentang semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Beliau sangat bersemangat sekali untuk membimbing para sahabat, sehingga datang memberikan nasihat kepada mereka, nasihat-nasihat yang mu'athirah, yang berpengaruh pada hati dan juga pada apa yang ada pada mata-mata mereka. Tujilu minhal qulub, menjadikan hati mereka takut, khawatir, dan karenanya mereka pun bercucuran air mata. Air matanya bercucuran dengan nasihat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk senantiasa memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Mestinya demikian. Dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada pada para sahabatnya, senantiasa yang keluar adalah nasihat kepada saudaranya agar supaya begini dan begitu, memberikan nasihat agar berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kokoh di atas sunnah tersebut, tidak lagi menengok ke kanan dan ke kiri, jalan yang lain, tapi lurus di atas sunnah tersebut, dan di atas sunnah para khulafaur rasyidin. Wa minha anna al-insana al-muwaddi alladhi yuridu an yughadira ikhwanahu yanbaghi lahu an ya'idahum mau'idatan takunu dhikra lahum mau'idatan mu'assiratan balighatan li'anna al-mawa'idha 'inda al-wadda la tunsa. Di antara faedah yang bisa kita ambil daripada hadis tersebut adalah bahwasanya seseorang yang hendak berpisah, yang dia ingin berpisah dengan saudara-saudaranya, selayaknya bagi dia untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya. Satu nasihat yang bisa mengingatkan mereka, nasihat yang berpengaruh dan sangat dalam nasihat tersebut. Li'anna al-mawa'idha 'inda al-wada' la tunsa, karena biasanya nasihat dari orang yang hendak berpisah itu tidak dilupakan. Biasanya demikian, karena sangat dalamnya nasihat yang disampaikan saudaranya tersebut. Seperti nasihat orang-orang misalnya berpamitan, saya ingin pergi ke sana jauh, mungkin lama, kamu demikian, kamu harus menjaga agamamu, kamu demikian harus demikian. Biasanya nasihat itu sangat kuat, menancap di dalam hati sehingga tidak dilupakan. Bahkan terkadang yang diberi nasihat itu menangis karenanya, dan sebentar lagi dia akan berpisah dengan temannya, dan lain sebagainya. Hendaknya orang memberikan nasihat yakni kepada saudaranya ketika hendak berpisah. Wa minha, dan diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah al-wasiyah bitaqwallahi azza wa jalla. Yakni wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ini wasiat merupakan wasiat yang sangat berharga, sehingga ini merupakan bekal yang paling utama yang harus kita benar-benar membawanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebaik-baik bekal yang harus kita bawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bekal yang harus kita persiapkan untuk perjumpaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihadhihi al-wasiyah hiya wasiyatullah fil awwalin wal akhirin. Dan wasiat ini adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang terdahulu dan juga orang-orang yang kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam satu ayatnya, walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Walaqad wasaina alladziina utul kitaab, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab, al-Yahud wa Nasara, yang diberi Alkitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan kami wasiatkan pula kepada kalian, anittaqullah, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat dari zat yang maha besar, wasiat dari zat yang maha agung kepada orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang, diwasiatkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Rasulullah senantiasa mewasiatkan kepada para sahabat, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan kamu sendirian atau bersama yang lainnya, dalam keadaan kamu di tempat yang sunyi ataupun di tempat keramaian, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat takwa memang merupakan kalimat yang mudah diucapkan, namun realisasi daripada kalimat ini sungguh amat sulit, sungguh amat butuh kesungguhan dari kita sekalian untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika kita berada bersama saudara-saudara kita, kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melakukan amalan-amalan yang baik karena dorongan kekuatan dari saudara-saudara kita. Tapi ketika sendirian disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada saudara di samping kita, terkadang kita lupa yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih banyak teman yang menemani diri-diri kita ini, teman-teman yang masuk dari kalangan benda-benda yang banyak mengandung mudharat, yang ada pada sisi kita, yang senantiasa kita lihat, bahkan kita aja tidur bersama, yang namanya apa, entah itu laptop atau yang lainnya, senantiasa kita buka, dan mungkin kala sendirian kita tidak, yakni tidak ingat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang benar-benar perkara takwa ini wasiat yang sangat agung, diwasiatkan oleh Zat yang Maha Besar dan Maha Agung, diwasiatkan oleh manusia yang paling baik, manusia yang paling terpercaya, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar nasihat ini adalah nasihat yang sangat berharga. Ketakwaan ini perkara yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan, bahkan juga kita sering menasihatkan kepada saudara kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang ini ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang itu sulit untuk kita realisasikan ketika kita berada sendirian atau ketika kita berada di antara orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuh mujahadah, butuh kesungguhan untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wasiatkan ini semuanya kepada orang yang dahulu dan kepada orang yang kemudian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiatkan takwa ini kepada seluruh manusia, sebagaimana yang sering kita bawakan dalam mukaddimah ketika kita melakukan yakni ta'lim, melakukan pengajaran, kita senantiasa mengucapkan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Kepada seluruh manusia diperintahkan untuk bertakwa kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka semuanya mengakui bahwasanya yang bisa menciptakan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, mereka pun mengakui pencipta mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang-orang yang tidak mengakui adanya ketuhanan, yang tidak mengakui adanya pencipta, yang tidak mengakui bahwasanya alam ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau alam ini ada penciptanya, orang-orang ateis atau orang-orang komunis, yang pada dasarnya mereka adalah yang ucapan-ucapan mereka itu muncul dari prasangka-prasangka mereka yang salah, pikiran-pikiran mereka yang salah, yang pada dasarnya hati kecil mereka semua telah diberi fitrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya alam ini, adanya dia adalah ada yang menciptakan, dan yang menciptakan tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia secara umum, kepada manusia secara umum agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah al-wasiyatu bisam'i wa ta'ati liwulatil umur. Wasiat untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Waqad amarallahu bidzalika fi qawlihi. Dan sungguh Allah SWT telah memerintahkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasul, dan ulil amri minkum. Ya, ini orang-orang yang mengurusi urusan kalian, yang di kalangan para pemerintah. Wa hadzal amru masyrutun bi alla ya'muru bi maksiatillah. Akan tetapi perkaranya adalah disyaratkan bahwasanya perintah yang diperintahkan oleh para pemimpin itu adalah perintah yang tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyaratkan perintah yang dilakukan oleh kita, yang harus kita lakukan adalah perintah-perintah yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in amara bi maksiatihi, maka jika dia memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala sam'a wala ta'ata fi maksiatillah, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kita kepada pemimpin itu ada syaratnya. Ada syaratnya ketika perintah tersebut adalah perintah yang baik. Ketika perintah tersebut adalah perintah yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Tidak boleh mentaati pemimpin dalam perkara yang jelek, dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna, maka dari sini natabayyana al-qa'idah fi qouli ta'ala. Kita akan menjelaskan faedah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiul amri minkum. Di mana di dalam ayat ini ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kita bisa ambil dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengulangi fi'il ketika menyebutkan ketaatan kepada auliya'il umur, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Fi'ilnya tidak diulangi. Bal ja'alaha tabi'atan li ta'atillahi wa rasulihi. Akan tapi Allah jadikan ketaatan kepada ulatul umur itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kita tahu, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Hanya di situ disebutkan fi'ilnya, ati'u. Sebutkan fi'ilnya pada ati'ullah wa ati'ur rasul. Dan tidak dikatakan wa ati'u ulil amri. Wa ati'u ulil amri. Tidak dikatakan demikian. Tidak dikatakan fi'ilnya atau diulangi fi'ilnya pada yang ketiga. Namun dicukupkan dengan wa ulil amri minkum. Dan para pemimpin di antara kalian. Sehingga ketaatan kepada pemerintah itu adalah mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu ketika mereka memerintahkan perkara-perkara yang itu tidak bertentangan dengan, yaitu perkara yang ada pada perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ditaati. Namun ketika perkaranya adalah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh ditaati. Ini syaratnya demikian. Dan faedah daripada ayat itu adalah demikian, tidak diulanginya kalimat fi'il yang ada pada ayat tersebut. Kemudian faedah selanjutnya adalah wa min fawaid hadzal hadis hirsun nabi sallallahu alaihi wasallam ala mu'idati ashabi. Semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Kama anna harisun ala ayyaidhum ahyanan bi tablighihi misr fa huwa aidan ya'idhum mawa'idha turakkikul qulub wa tu'assiru fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk memberikan nasihat kepada para sahabatnya, yang terkadang beliau memberikan nasihat terkait dengan menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang pula beliau memberikan nasihat-nasihat yang bisa melembutkan hati. Hati itu menjadi lunak, menjadi jinak, menjadi khawatir, menjadi takut, dan sangat yakni berpengaruh pada nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati itu menjadi lembut karena nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat dengan nasihat-nasihat tadi. Wa minha, dan di antaranya faedah yang bisa kita ambil daripada hadis tersebut adalah annahu yanbaghi lil wa'id ay ya'tiya bi mau'idatin mu'assiratin fil uslubi wa khafiyatil ilqa. Di antara faedah yang bisa kita ambil daripada hadis tersebut, hendaknya bagi orang yang hendak memberikan nasihat ataupun mau'idah, dia memberikan mau'idah yang sangat bisa mempengaruhi hati tersebut, dan dengan cara atau kaifiyah ilqa, yakni penuturan yang bisa mengena kepada hati orang-orang yang dinasihati. Jadi tutur kata yang baik dan juga pemaparan yang menyentuh. Orang-orang yang memberikan nasihat hendaknya dia bisa melakukan demikian. Dia nasihatkan dengan tutur kata yang baik, cara-cara yang baik, dan ungkapan-ungkapan yang bisa menyentuh hati seseorang. Bisyartin alla ya'tiya bi ahadithi bisyartin alla ya'tiya bi ahadits dha'ifah atau maudhu'ah, dengan syarat dia tidak boleh membawakan hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis yang lemah ataupun hadis-hadis yang palsu. Karena ba'd al-wa'ad ya'ti bi al-hadits dha'ifati wal mawdu'ati. Dikarenakan terkadang orang-orang yang memberikan nasihat itu terkadang membawakan hadis-hadis yang lemah, dan terkadang pula membawakan hadis-hadis yang palsu, dan menyangka bahasanya hadis-hadis yang lemah dan palsu tersebut bisa menggerakkan hati seseorang. Dibawakan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu, dia menyangka hadis-hadis yang lemah dan palsu itu bisa yakni memberikan atau menggerakkan hati seseorang atau melembutkan hati seseorang. Walakinnaha wa in afadat fi hadza tadur. Akan tetapi perlu kita ketahui, walaupun memang pada hadis-hadis tersebut ada faedah bisa menggerakkan hati seseorang, tapi padanya ada perkara yang membahayakan. Seseorang menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, yang tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hadis-hadis palsu, yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini perkaranya sangat berbahaya. Jika lo tersebar bahasanya hadis itu adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, namun pada dasarnya itu bukan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terancam, terkena ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal man hadatsa anni bi haditsin yara annahu kadzdzab fa huwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang meriwayatkan dariku atau menceritakan dariku dengan satu hadis yang dia tahu bahasanya hadis itu adalah dusta, fa huwa ahadu al-kadibain, maka dia adalah satu dari dua pendusta. Dikatakan sebagai pendusta. Dan ancamannya sangat berat ketika seseorang mendustakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja mendustakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasku, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dari neraka. Ancamannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu, tanpa dia menjelaskan itu adalah hadis yang dhaif, tanpa dia menjelaskan itu adalah hadis yang maudhu yang tidak berada dari, yang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan neraka, dan itu merupakan dosa besar. Menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali hadis-hadis yang dhaif ataupun hadis-hadis yang maudhu yang tersebar di kalangan umat manusia, yang tersebar di kalangan umat manusia tentang perkara-perkara tersebut. Syekh Anas bin Al-Albani membawakan di dalam kitab al-hadis dhaifah, silsilah hadis dhaifah, rangkaian daripada hadis-hadis yang dhaif. Begitu pula ada di kalangan ulama yang menulis tentang hadis-hadis yang maudhu. Maka di sini perkaranya sangat berbahaya ketika seseorang hendak memberikan nasihat tapi yang dibawakan adalah hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang palsu ataupun hadis-hadis yang dhaif. Walaupun mungkin di situ ada faedah, ada manfaat, bisa menggerakkan hati seseorang, tapi ternyata yang dibawakan adalah hadis yang palsu. Maka ini harus dijaga, tidak boleh disampaikan. Kecuali ketika kita menyampaikan hadis tersebut, harus disebutkan bahwa ini hadis dhaif, ini adalah hadis yang palsu. Sebutkan, sehingga orang tidak mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang lain tidak mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat ini dan sahabat ini. Perkaranya sangat berbahaya. Maka ketika orang hendak memberikan nasihat kepada yang lainnya, dia mengambil dari nasihat dari hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang datang daripada imam-imam yang siqah, dari muttafaqun alaih misalnya, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau dari Imam Bukhari atau dari Imam Muslim, dan yang lainnya daripada hadis-hadis yang sahih, dan banyak jumlahnya hadis-hadis tersebut. Wa minha, dan diantaranya faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah annal adah idza arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yufariq ashabahu wa ikhwanahu fa innahu ya'iduhum mau'idatan balighatan liqoulihi ka'annaha mau'idatun muwaddi. Jadi hadis ini diketahui bahasanya kebiasaan, merupakan kebiasaan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berpisah dengan sahabatnya, melakukan safar atau melakukan perjalanan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau senantiasa memberikan nasihat yang mendalam kepada para sahabatnya. Atau ketika beliau biasa mengirim pasukan misalnya, mengirim pasukan para sahabatnya hendak berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi nasihat-nasihat yang mendalam kepada mereka. Di antara nasihat yang sering disampaikan adalah nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap perkara. Ka'annaha mau'idatun muaddi, seakan-akan nasihat itu adalah nasihat orang yang hendak berpisah. Sehingga beliau ketika hendak berpisah dengan para sahabatnya sering memberikan nasihat yang sangat mendalam. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah talabul wasiyah min ashabil ilmi. Hendaknya seseorang meminta wasiat dari orang-orang yang memiliki ilmu. Senantiasa meminta nasihat orang-orang yang memiliki ilmu. Berilah nasihat kepadaku tentang perkara ini dan perkara itu, sebagaimana yang telah kita lakukan ketika datang para ahlul ilmi kepada kita. Kita meminta nasihat tentang perkara ini, bagaimana memecahkan perkara ini, bagaimana menyelesaikan perkara ini. Itu senantiasa mesti kita lakukan. Kita senantiasa meminta wasiat agar supaya langkah-langkah yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini merupakan langkah-langkah yang tepat, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya tidak ada wasiat, la wasiyata afdalu wala akmalu minal wasiyati bitaqwallahi azza wa jalla. Tidak ada wasiat yang lebih utama dan lebih sempurna dari wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha." Wa taqwallahi sabaqa syarhuhu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yakni ketika kita meminta nasihat kepada para ahlul ilmi, para ulama dan sebagainya, begitu pula para ulama yang ada sekarang ini yang kita mintai nasihat, senantiasa mereka pun menasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syekh Robi ketika diminta memberikan nasihat kepada para ikhwan dan sebagainya dalam muhadarah-muhadarah ataupun dalam daurah-daurah, senantiasa awal yang beliau nasihatkan adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para ulama, mereka senantiasa mengikuti kitabullah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah disebutkan Allah berwasiat kepada yakni ahlul kitab dan yang sebelum kalian dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah SWT. Bahkan memerintahkan manusia secara umum untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan wasiat ataupun nasihat yang lebih utama dan lebih sempurna agar supaya kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita jelaskan, kalimat takwa merupakan kalimat yang pendek ringkas, at-taqwa, takwa Allah. Namun kenyataan ataupun realisasi untuk kita mewujudkan kalimat ini teramat sangat berat, kecuali kita benar-benar bersungguh untuk mewujudkannya. Wa innahu layasirun ala mayassarahullahu alaihi. Yang demikian itu sungguh mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah. Mungkin sampai di sini apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan senantiasa memberikan faedah kepada kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.